Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan dari Safinatun Najah dengan penjelasan membaca penjelasan yaitu kitab Kasifatus Sajah. Kita masih pada pembahasan tentang perubahan benda-benda najis. Maka benda najis itu menjadi suci. Yang benda najis itu jadi suci dalam tiga hal. Yang pertama adalah khamar, manakala menjadi cuka dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah kulit bangkai, apabila telah mengalami proses penyamaan. Kemudian yang ketiga adalah wamasara hayawanan, manakala dia menjadi hewan. Maksudnya misalnya ada belatung yang dia muncul dari benda najis. Meskipun najisnya adalah najis mughalladhah, najis yang berat, misalnya babi. Dari daging babi kemudian keluar belatung. Maka belatungnya itu statusnya suci. Daging babinya najis berat, belatungnya itu suci. Meskipun yang suci menjijikkan. Boleh jadi dagingnya tidak menjijikkan, belatungnya menjijikkan, namun status toha suci dan najisnya terbalik. Daging babi itu najis, belatung yang muncul dari daging babi itu tidak najis. Alasannya karena dia tidak tercipta dari benda najis itu sendiri, namun ada proses. Proses kemudian terjadi perubahan dari daging babi membusuk kemudian jadi belatung. Kadudil khali, semacam misalnya ada sejenis belatung di cuka, maka dia tidaklah tercipta dari cuka itu sendiri, namun ada proses perubahan yang menyebabkan munculnya si belatung. Ya, kemudian ada keterangan tambahan kutipan perkataan Asy-Syarqawi, beliau mengatakan di antara bentuk istihalat, ya, di antara bentuk perubahan zat yang menyebabkan semula najis itu jadi suci adalah berubahnya darah menjadi air susu. Ya, dalam ilmunya para ulama fikih, ASI itu asal muasalnya adalah darah. ASI itu asal muasalnya adalah darah yang mengalami proses perubahan akhirnya jadi susu. Itu ilmu kedokteran yang di ilmu kesehatan dan kedokteran yang dimiliki oleh para ulama fikih terdahulu. Wallahu a'lam. Gimana kalau kedokteran modern menyikapi pendapat ulama fikih itu. Maka darah najis kemudian jadi air susu ibu, jadi ASI, itu tidak najis. Demikian juga dari darah kemudian menjadi air mani. Jadi air mani diyakini oleh ulama fikih itu asalnya darah. Ya, atau kemudian kemudian proses janin ada alaqah, itu semula segumpal darah itu najis kemudian menjadi sekerat daging, maka semula darah yang najis kemudian menjadi orang, jadi janin yang dia suci. Demikian juga berubahnya telur menjadi anak ayam dan sebagainya. Demikian juga darah kijang menjadi minyak kasturi. Ada parfum namanya misek. Itu asalnya adalah darah kijang yang mengalami proses biologis tertentu. Akhirnya dia menjadi parfum. Demikian juga Demikian juga sucinya air yang sedikit manakala disentor atau dituang air dalam jumlah yang banyak, maka ada air yang sedikit kecampuran sesuatu yang najis namun tidak berubah, kemudian disirami air sampai jumlah banyak, banyak berarti dua kula, maka alal asal menurut pendapat yang paling kuat, air ini statusnya menjadi suci. Kemudian disampaikan di sini satu hal yang perlu diketahui, bahasanya benda itu ada dua macam, ada makhluk hidup atau hayawan yang didefinisikan dengan semua yang memiliki roh, baik dia bisa berbicara ataupun tidak bisa berbicara. Bisa berbicara itu manusia, tidak bisa berbicara berarti hewan atau benda mati. Maka hewan itu seluruhnya suci. Maka hewan itu seluruhnya suci kecuali semisal anjing. Dan demikian juga yang ada dalilnya adalah anjing, kemudian dikiaskan oleh ulama Syafi'iyah, demikian juga babi. Karena dianggap babi itu lebih jelek daripada anjing. Maka najisnya itu semisal dengan anjing. Kalau hadis tentangnya sebenarnya tentang anjing saja. Dan ulama Syafi'iyah menilai itu semisal. Itu semisal karena lebih jelek. Sisi lebih jeleknya kalau anjing itu ada yang dibolehkan untuk dipelihara dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Anjing pemburu misalnya. Namun kalau babi sama sekali tidak boleh dipelihara. Sama sekali tidak boleh dipelihara. Berarti jika demikian babi itu lebih keterlaluan, lebih parah, lebih jelek daripada anjing. Jika anjing itu najisnya demikian, prosesnya najisnya najis berat, maka babi juga demikian. Kemudian benda mati semuanya suci karena dia dicipta untuk memberikan manfaat bagi manusia. Meskipun cuma sebagian dimanfaatkannya tidak maksimal semacam batu. Fa innahu, maka batu meskipun tidak bisa dimanfaatkan dengan cara dimakan, namun dia dimanfaatkan dengan menjadi wadah misalnya. Bagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 29, Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk kalian. Kemudian kemudian ada yang namanya fadolat. Fadolat itu hal-hal yang di materi-materi yang dihasilkan oleh tubuh. Materi-materi yang dihasilkan oleh tubuh. Maka materi-materi yang dihasilkan oleh tubuh itu ada terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, dia adalah materi yang mengalami perubahan di dalam tubuh dan perubahannya menuju yang jelek. Mastahala fi batinil hayawan ila fasadin. Contohnya, maka ini najis, contohnya darah. Kemudian yang kedua adalah yang tidak mengalami perubahan. Kalau darah tadi mengalami perubahan kepada yang lebih jelek, maka itu najis. Kemudian yang tidak mengalami perubahan semacam keringat dari hewan yang suci, dari hewan, maka dia statusnya suci. Kemudian yang ketiga, yang mengalami perubahan kepada keadaan yang lebih baik, statusnya juga suci, contohnya air susu. Kemudian satu kaidah penting bahwa perlu diketahui, bahasanya bagian tubuh yang terpisah dari hewan dalam keadaan dia hidup itu statusnya bangkai. Ya, dan bangkai adalah najis. Ya, misalnya ada hewan yang terpotong atau kejepit ekornya sehingga putus, atau kemudian memang sengaja dipotong, ya, daun telinganya dipotong dalam keadaan dia hidup, ya, maka bagian yang terpotong dari hewan dalam keadaan dia hidup, potongan tersebut adalah bangkai. Bangkai artinya najis. Maka dia bangkai, kecuali jika potongan tersebut adalah potongan rambut atau bulu hewan yang halal dimakan. Misalnya domba, ini domba, bulunya dipotong, maka dia tidak bangkai. Demikian juga misalnya bulu ayam dicabut ini, dari badannya, itu statusnya tidak bangkai, tidak najis. Fatahiron statusnya adalah suci. Ya, kemudian kita masuk fasal berikutnya di Safinah, di fasal tentang penjelasan benda-benda najis. An-najasat thalathun, yang namanya najis itu ada tiga macam, najis yang berat, najis yang ringan, dan najis yang sedang. Najis yang berat adalah najisnya anjing dan babi atau keturunan dari salah satu keduanya. Seandainya babi bisa dikawinkan dengan apa dan berketurunan, maka dia juga najisnya najis yang berat. Seandainya anjing bisa dikawinkan dengan kambing misalnya, seandainya. Kemudian berketurunan, ya, maka itu statusnya adalah najis yang berat. Najis itu ada tiga macam. Yang ini urut dari sisi hukum dan gimana kewajiban membasuhnya atau membersihkannya. Yang pertama ada najis mughalladhah, itu artinya berat. Ya, najisnya adalah najis yang berat. Ada kemudian mukhaffafah yang ringan, dan ada yang mutawassithah yang pertengahan antara yang berat dengan yang ringan. Najis yang berat itu najisnya anjing walau mu'allaman. Najis itu adalah anjing itu najis dengan najis yang berat meskipun dia adalah anjing pemburu yang boleh dipelihara. Jadi maka bolehnya memelihara anjing dalam kondisi tertentu bukan berarti dia tidak najis. Dia tetap najis meskipun dia boleh dipelihara sebagai anjing pemburu. Wal khinzir, demikian juga termasuk anjing najis berat adalah babi. Apa alasan Syafi'iyah mengatakan hadisnya kan tentang anjing saja? Apa alasan Syafi'iyah kenapa mengatakan babi itu najisnya najis berat sama dengan anjing? Jawabannya tadi telah saya singgung tadi, li'annahu akbau halan minal qalbi. Karena babi itu lebih jelek daripada anjing. Apa sisi lebih jeleknya? Itla yahilu iktina'uhu bihalin. Karena babi itu tidak boleh dimiliki sama sekali. Babi termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Babi termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Maka dia tidak boleh dipelihara sama sekali. Ma'imkanil intifa'i bihi. Padahal babi itu ya kalau kita lihat bisa dimanfaatkan semacam dipakai untuk membawa sesuatu. Ya demikian juga maka karena disampaikan najis mughalladhah adalah najis yang berat adalah anjing meskipun dia anjing pemburu, demikian juga babi, maka tidak termasuk najis yang berat di sini disampaikan al-hasyarat, serangga, hewan kecil-kecil. Wa yasigharu dawabil ardi. Apa itu hasyarat? Yang saya terjemahkan dengan serangga, sigar dawabil ardi. Yang kecil-kecil dari hewan yang ada di muka bumi. Benar enggak saya terjemahkan serangga? Atau lebih luas daripada serangga? Ini yang ukurannya kecil-kecil. Itu namanya semuanya hasyarat. Ya, maka nyamuk itu hasyarat, cicak itu hasyarat, apa jangkrik itu hasyarat, undur-undur itu ya hasyarat, cacing itu ya hasyarat. Definisinya adalah sighar dawabil ardi, hewan yang ada di bumi yang ukurannya kecil-kecil. Pas enggak ya saya terjemahkan serangga? Enggak ya? Jadi lebih luas. Serangga bagian dari, ada enggak serangga yang gede seukuran kucing misalnya? Enggak ada ya? Serangga paling besar ukurannya apa dok? Belalang. Itu serangga paling besar. Iya, berarti ya. Karena nanti ada yang ngasih tolak ukur kucing ukurannya. Ini ukurannya kucing, di bawahnya kucing. Nah, ya, kucing ada dalil tegas kalau dia suci. Ya, ya maka maka hasyarat, hewan kecil-kecil, serangga dan teman-temannya, berarti gitu terjemahnya. Ya, itu tidak termasuk najis mukhalladah. Meskipun tidak halal memiliki hasyarat. Ini tidak halal memiliki hasyarat. Bihalin sama sekali memelihirki, memelihara hasyarat itu di sini sampaikan tidak halal sama sekali. Melihara jangkrik berarti enggak boleh. Kalau berdasarkan keterangan di sini berarti pelihara jangkrik itu enggak boleh. Fa innaha wa illam yahilla iktina'uha. Makan air. Ya. Bihalin sama sekali itu katanya, sama sekali, berarti enggak ada pengecualian. Dan jumhur ulama mengatakan hasyarat itu haram dimakan. Ya. Bahkan ada dalilnya itu. Ada dalilnya kan menunjukkan halalnya. Kaidahnya jumhur kecuali Malikiyah. Kecuali Malikiyah. Itu semua hasyarat itu tidak boleh dimakan. Ayam, ekor ayam, apa, nyamuk atau yang lainnya. Walakin la yumkin al intifa'u biha, namun tidak mungkin dimanfaatkan. Hasyarat dinilai tidak mungkin dimanfaatkan. Kemudian termasuk najis mughalladhah adalah far'u ahadihima, hasil perkawinan salah satu darinya. Misalnya anjing dikawinkan dengan kambing seandainya bisa kemudian punya keturunan, maka dia ini statusnya najisnya najis yang berat. Ya baik dia dikawinkan dengan sesamanya. Anjing dikawinkan dengan anjing maka anaknya ya sama najisnya najis yang berat, atau dikawinkan dengan hewan yang suci, misalnya bisa dikawinkan dengan kambing misalnya, maka dia najis tagliban li najis, karena kita menangkan yang ya, unsur najisnya. Karena di sini disampaikan satu kaidah, karena hasil perkawinan. Ya, hasil perkawinan itu mengikuti induknya, unsur induknya yang paling jelek. Itu mengikuti unsur induknya yang paling jelek dalam bab najis. Maka ada hewan najis dikawinkan dengan suci, punya ini, maka dia najis. Dalam masalah haramnya disembelih, hewan yang tidak halal dimakan, dikawinkan dengan hewan yang halal dimakan, andainya punya keturunan, ya itu tidak boleh dimakan, tidak boleh disembelih. Contohnya keledai yang haram untuk dimakan dikawinkan dengan kuda, lahirlah baghal, maka dia baghal ini tidak boleh dimakan. Atau kemudian dalam masalah pernikahan, dalam masalah makan, dalam masalah tidak sahnya dijadikan sebagai hewan kurban dan hewan akikah. Dalam itu? Keledai itu haram dengan sepakat ulama. Keledai itu haram dimakan dengan sepakat ulama. Enggak ada perselisihan dalam masalah ini. Kalau kuda. Kuda itu halal dimakan menurut jumhur ulama kecuali Abu Hanifah dan Imam Malik. Selain itu mengatakan daging halal, daging kuda halal dimakan. Nah, kemudian ya, di sini ada pembahasan pengandaian. Adapun al-mutawal minal adamiyah ini hasil perkawinan dua manusia, manusia dengan manusia, kemudian lahirlah ini keturunan, maka dia suci dengan sepakat ulama meskipun bentuknya bentuk anjing. Ini, seandainya manusia dengan manusia, janinnya keluar bentuknya bentuk anjing. Seandainya ini bab pengandaian. Maka dia adalah suci dengan sepakat ulama. Apakah dia manusia mukallaf? Ini masih pengandaian lanjutannya. Maka jika dia bisa ngomong, bisa kemudian berakal, sebagian ulama Syafi'iyah bilang ini mukallaf. Karena yang jadi tolak ukur itu jadi mukallaf, kena beban syariat adalah berakal. Dan ini ada pada dirinya. Kemudian faedah catatan keterangan sebagian ulama Syafi'iyah menukil bahwasanya semua anjing itu najis kecuali anjing ahlil kahf, anjing ashabul kahfi, maka dia suci. Ini ketika suci, ada yang mengatakan demikian. Kemudian yang kedua tentang macam-macam najis. Yang kedua adalah najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan adalah baulus sabi, adalah kencing bayi laki-laki, dan ini tidak berlaku untuk bayi perempuan. Alladzi lam yata'am, yang dia belum menikmati makanan selain susu ibunya. Ay lam ya'kul, dia belumlah makan dan belumlah minum kecuali susu ibunya. Artinya litaghadhi, dia itu kenyangnya dengan ASI. Kenyangnya dengan susu. Boleh jadi dia sudah dikasih pisang atau yang lain, bubur, tapi dia tidak kenyang dengan bubur. Dia kenyangnya dengan susu. Ya, kasih bubur banyak sekalipun dia masih rewel, minta susu. Ini berarti kenyangnya dengan susu. Ya, maka itu masih untuk bayi laki-laki, masih najisnya najis yang ringan. Kemudian tentang susu ini, wala farqa, tidak ada beda antara susu ibunya dengan bukan ibunya. Jadi apakah kemudian susu itu harus ASI? Ternyata Syafi'iyah tidak harus ASI. Tidak harus ASI. Ini disampaikan wala farqa baina labani ummihi wa ghairiha. Tidak ada beda antara itu susu ibunya atau bukan ibunya. Jadi susu kambing, susu sapi, itu masuk. Yang penting susu. Bahkan sampai-sampai ada disampaikan, wala bainal laban at-tahir wan najis. Tidak ada beda antara susu yang dikonsumsi bayi laki-laki ini adalah susu yang suci ataukah susu yang najis. Susu yang najis berarti susunya anjing, susunya babi. Seandainya bayi laki-laki ini dikasih susu, susunya susu anjing misalnya, itu ya masih tidak mengubah statusnya. Masih najisnya najis yang ringan. Walau min mughalladhin, meskipun najisnya najis mughalladhah, berarti anjing atau babi, itu tetap masih dianggap susu. Jadi tidak disyaratkan harus susu susu ibunya, harus susu ASI. Ya, maka susu kambing, susu formula itu tetap tidak mengubah status. Wa in wajaba tasbi'u famihi minhu, seandainya dikasih susu itu susu anjing, ya maka itu tetap tergolong konsumsinya adalah susu sehingga najisnya najis yang ringan. Cuma ya mulutnya wajib dibersihkan sampai 7 kali. Kata salah satu ulama Syafi'iyah, Syaqawi mengatakan, ya termasuk susu dalam hal ini adalah keju. Jadi bayinya sudah konsumsinya keju. Nah, itu tetap berarti tergolong konsumsi susu. Tidak keluar dari status susu. Demikian juga termasuk ya termasuk tadi keju. Ya, adapun tahnik, ya, kan di tahnik ada anjuran untuk mentahnik bayi, ya, dengan menggunakan sari kurma dimasukkan ke mulutnya, atau kemudian dikasih obat. Dikasih obat yang itu lewat mulut, fala yaduru, maka ini juga tidak mempengaruhi status kalau dia adalah konsumsinya adalah susu. Kemudian maka ini berlaku untuk bayi laki-laki yang belum makan selain susu dengan berbagai macam bentuk susu, dan dia belum, kurang lebih dia belum genap 2 tahun. Ya, kemudian najis yang mutawasit, najis yang pertengahan adalah najis-najis yang lain. Ya, najis-najis yang lain itu disebut dengan statusnya adalah najis pertengahan. Ya, kemudian tentang najis, najis itu sendiri dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang menjijikkan. Meskipun kotor, itu definisinya secara bahasa. Sesuatu yang menjijikkan, meskipun kotor itu najis secara bahasa. Semacam air liur, air mani, kemudian dahak. Sedangkan secara syariat, ya, najis definisinya adalah sesuatu yang menjijikkan yang menghalangi keabsahan sholat ketika tidak ada faktor yang memberikan keringanan dan yang membolehkan, semacam orang yang tidak bisa melakukan toharah sama sekali dan dia dalam keadaan bernajis, maka menurut Syafi'iyah dia sholat karena menghormati waktu namun nanti wajib diulangi. Ya, kemudian sedangkan kalau dihitung, maka najis itu di sini disebutkan ada 20. Yang pertama adalah baulun, adalah air kencing, air seni. Meskipun itu air seni bayi atau anak-anak, tentu kecuali tadi. Dan termasuk dalam hal ini adalah Termasuk dalamnya adalah kerikil yang keluar setelah kencing. Itu apa namanya? Batu. Kencing batu. Intaya kona in iqaduha minhu. Jika diyakini itu terbentuk dari air seni. Itu terbentuk dari seni enggak apa-apa. Terbentuk dari apa itu? Kencing batu itu, batunya, kerikilnya itu. Materi pembuatnya apa? Air seni. Kalsium. Kalsium. Yang ada di air seni. Iya, macam-macam. Kalsium fosfat. Maka dia najis. Namun jika tidak yakin kalau dia terbentuk dari air seni, maka statusnya mutanajis. Benda suci yang terkena najis. Kemudian di antara najis adalah madhi. Definisi madhi, enggak tahu pasnya di kedokteran apa, namun definisi madhi adalah cairan bentuknya kuning, kental, yang biasa keluar ketika bangkitnya syahwat, namun keluarnya tidak menimbulkan rasa nikmat. Wabak dau futuriha dan maka madhi ini tidaklah terjadi, tidaklah ada kecuali pada orang yang baligh. Dan kata ulama fikih, yang paling sering keluar madhi adalah perempuan ketika dia bangkit syahwatnya atau ketika dia dicumbu oleh suaminya. Dan terkadang madhi ini keluar dari seseorang tanpa dia menyadarinya. Di antara najis adalah air atau cairan yang namanya wadi. Dia adalah cairan putih warnanya, keruh, kental. Keluar setelah kencing. Atau setelah memikul sesuatu yang berat. Dan ini tidak khusus dialami oleh orang yang baligh. Boleh jadi belum balik, keluar, ada keluar wadinya. Kemudian yang keempat di antara najis adalah dalam di tinjauan fikih syafi'i adalah kotoran. Ini adalah kotoran, maaf, tai atau yang lain. Meskipun itu adalah tai belalang. Ataupun tai ikan. Ini. Jika demikian, meskipun demikian, boleh menggoreng ikan dalam keadaan hidup atau menelannya jika ukurannya kecil, teri langsung ditelan. Bagaimana dengan tainya yang ada di dalamnya? Dan dimaafkan tai yang ada di dalamnya. Aslinya tainya najis, dan kalau teri, tidak mungkin dibongkar satu-satu. Maka kata Syafi'iyah ma'fu, dimaafkan. Kemudian meskipun boleh tadi menggoreng ikan hidup-hidup langsung dimasukkan, lalu dianjurkan mematikan ikan yang besar yang kemudian lama dia bertahan hidupnya setelah dikeluarkan dari air. Kemudian di antara najis adalah anjing, meskipun dia adalah anjing pemburu atau anjing penjaga atau semacam itu, yaitu anjing yang diperbolehkan. Maka dia tetap najis meskipun boleh dipelihara dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Demikian yang kita bahas, kita baca, kita kaji sempatan malam hari ini seputar fikih thaharah, masalah najis masih banyak yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.